Oke, saya jawab yang konkret nih. Soal di PFI. Di PFI itu prosesnya sepanjang informasi yang saya dapatkan ya, Pak ya. Saya dapatkan dari pihak yang sedang mengerjakan perencanaannya itu. Ini ada terkait dengan masalah pendanaan. Biasalah, umat Islam ini kan sumber dayanya semua di tangan, direbut atau dirampok sama orang-orang yang liberal dan kafir lah, ya gitu ya. Jadi umat Islam ini kan punya sumber daya untuk membangun yang begitu. Jadi nanti insya Allah kalau sudah ada TVRI, matikan TV, pindah ke TVRI maksudnya kan. Mudah-mudahan doain aja Pak, mudah-mudahan tahun ini bisa, karena kita sedang apa namanya mencari pihak yang mau menginvestasikan. Karena TV itu, TV Agim saya pernah beberapa kali dulu ke Bandung diundang di acaranya Agim. Saya tanya berapa per hari biaya untuk TV itu. Ternyata untuk 2 jam, acara siaran 2 jam tuh, biaya listrik, biaya orangnya, listriknya itu besar tuh di studio itu. Itu ternyata untuk 2 jam itu 30 juta. Untuk 2 jam itu 30 juta. Untuk siaran TV itu. Jadi bukan murah. Nah, karena itu alhamdulillah kalau nanti ada yang mau menginvestasikan ya, investasi rame-rame sebagaimana cara-cara yang akan oleh Ustaz Yusman. Nah, yang kedua, itu soal TV sudah selesai Pak ya, insyaallah ya. Nah, yang lain saya kira begini, tadi saya belum sempat menjelaskan sikap kita. Bagaimana sih kita menyikapi ini? Kalau tadi kan sikap-sikap yang dilakukan orang-orang munafik, orang-orang kafir, dan tentu saja yang bukan di ruangan ini yang saya maksud itu kan. Di ruangan sini saya yakin ini mukminin semua, ya. Gak ada yang sekuler, gak ada yang munafik pun, gak ada yang kafirun di sini, ya. Jadi itu untuk yang di luar tadi saya sudah. Nah, bagaimana sikap kita sebetulnya? Nah, inilah. Kita ini, tadi kan sudah saya gambarkan, ternyata dengan isu ISIS ini dimanfaatkan oleh orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang sekuler untuk memperkuat dan memperkokoh posisi mereka. Kita mesti tahu itu, mereka ya yang paling bisa memanfaatkan situasi karena apa? Karena kekuatan ada di tangan mereka sekarang. Nah, kita ini sedang tidak pegang kuasa umat Islam ini. Karena kita tidak sedang pegang kuasa, karena itu, tadi kan saya sudah katakan, bagaimana cara mereka mengadu domba, baca dokumen Trans Corporation. Bahkan di dalam dokumen yang terbaru, dokumen tahun 2010, ya, berdamping, saya lupa judul dokumennya, nanti saya cek lagi, tapi disebutkan di situ, dokumen Trans Corporation itu, sekarang sudah meningkat, bukan lagi mengadu domba antara 4 kelompok umat Islam. Kalau di dalam dokumen sipil demokratik Islam itu, disebutkan adu domba lah, antara kelompok-kelompok fundamentalis, tradisionalis, modernis, dan sekuler. Itu secara umum. Di dokumen yang terbaru 2010, bukan lagi kelompok ini yang diadu domba. Adu domba lah antar tanzim jihad, katanya. Bayangkan itu. Mereka sudah masuk ke level yang begitu. Nah, saya berharap betul sebetulnya. Kenapa saya tidak, dan kenapa tidak perlu dibikin kajian terbuka antara yang pro dengan yang kontra terhadap ISIS atau terhadap daulah Islam atau terhadap khilafah Islamiyah dari segi kajian ilmu-ilmu syar'i. Saya kira forumnya itu mesti forum-forum para ulama yang betul-betul ingin mengkaji dari segi itu. Tapi kalau kita untuk ini kan dalam konteks kalau saya menganggap forum ini hari ini adalah forum untuk sekedar mengimbangi opini yang disebarluaskan oleh media-media mainstream. Saya tidak ingin mengajak diskusi ini dibawa kepada pertarungan antar media Islam. Ya, jangan lupa itu. Karena apa? Ini yang ditunggu sebetulnya. Karena mereka sudah siap dengan dokumen bagaimana cara mengadu domba antar tanzim jihad. Ini perlu kita sadari. Jadi kalau kita di antara tanzim jihadnya sudah saling berantem dan berhasil untuk saling menghantam, ya senang sekali, berarti agendanya berhasil. Jadi itu yang pertama. Yang kedua yang perlu saya ingatkan juga, mereka dalam meredam gerakan jihad secara umum itu bukan cuma dengan gerakan deradikalisasi, jangan lupa itu. Bukan cuma dengan gerakan deradikalisasi programnya, tetapi juga program radikalisasi. Programnya juga radikalisasi. Bagaimana kelompok-kelompok yang sumbu pendek, nah saya sebut saja begitulah ya, kelompok-kelompok sumbu pendek yang tidak mementingkan strategi dan taktik dalam perjuangan didorong habis-habisan untuk semewur-mewurnya dengan berbekal semangat. Supaya apa? Supaya kalau ada kejadian di expose, nah ini contohnya nih, jadanya. Inilah contoh apa namanya kelompok ekstremis Islam, radikal Islam itu yang begini. Nah, makanya nggak usah ikut-ikutan, memang didorong. Jadi dua cara itu. Jadi kita ini mesti pinter. Umat Islam itu mesti lebih pinter dari orang kafir sama munafik. Kalau kita lebih bodoh masuk ke jebakannya. Kalau kita lebih bodoh, karena kita mesti lebih pinter. Lebih pinter dalam hal apa? Kalau soal apa argumentasi nas dalil syar'i, saya kira masing-masing punya dalil syar'i lah. Kalau kita berdebat, kajiannya percepatan ilmu ilmiah itu namanya. Tetapi yang kita pentingkan ini sekarang ini adalah bagaimana menentukan prioritas, ya, prioritas serta taktik dan strategi perangnya seperti apa. Nah itu yang diatur sebetulnya. Dan itu nggak perlu didiskusikan. Itu hanya rapat namanya. Kalau kita diskusi bukan dinamik, itu rapat namanya kita. Ini kan diskusi nih. Kalau kita sampai membicarakan tentang strategi dan taktik perjuangannya, kita sudah rapat nih. Nah kita kan mau buka rapat ya kan? Rapat atau bukan nih? Belum rapat kita ini, belum. Nah, jadi kita hanya untuk mengimbangi media-media seperti Kompas, Metro TV. Nah, perdebatan antar media Islam saya kira lebih baik dibicarakan, didiskusikan internal lah saya kira. Antar media Islam saja menurut saya. Tetapi memang harus saya katakan, memang apa namanya proyek-proyek deradikalisasi maupun radikalisasi itu terus terjadi. Saya terus terang aja nih, agak mengkritik dari segi strategi dan taktik, Ustaz Bahri ya. Tapi saya bukan kritik dari segi syar'i, karena saya bukan ulama. Ya, saya mau kritik dari segi taktik dan strategi. Misalnya apa? Strategi atau taktik yang mengekspos besar-besaran acara-acara dukungan terhadap daulah khilafah Islamiyah. Itu menurut saya tidak strategis. Kenapa? Memudahkan para intel memotret siapa-siapa di pendukungnya. Kemudian tinggal digarap. Digarapnya dengan cara apa? Sekalian didorong untuk radikal atau sekalian diawasi untuk ditekan di deradikalisasi. Itu memudahkan menurut saya. Tidak perlu diekspos yang begitu-begitu saja. Itu cukup di antara kita tahu siapa. Kita mau beropini dengan cara apa? Melawan opini besarnya. Itu kritik saja sebetulnya, tapi mungkin setelah kawan-kawan punya pertimbangan lain. Terserah, tapi dari segi musuh. Iya, dari segi musuh saya lihat musuh senang sekali dengan cara begitu. Senang sekali dibiarkan dulu, ya, dibiarkan berkembang di mana-mana, ada kegiatan-kegiatan bahkan diekspos oleh mereka, tapi kemudian dia gunakan jaringan intelijennya untuk menggarap masyarakat yang lain yang kebetulan KTP-nya Islam tapi tidak paham tentang Islam untuk menolak supaya jadi pembenaran. Nah, akan dikolok masyarakat. Nah, kira-kira begini. Jadi sekali lagi saya mau mengajak secara serius teman-teman yang di pergerakan Islam ini untuk secara internal duduk bersama membicarakan tentang taktik dan strategi bersamanya, mana yang prioritas, mana yang bisa dilakukan bersama, mana yang tanggung jawab masing-masing. Saya kira itu akan membuat clear. Tapi kalau di perdebatan terbuka, saya kira tidak baik karena sedang ditunggu oleh musuh. Ada dokumen yang menyebutkan adu domba antar transisi jihad. Itu yang harus kita hindari saja. Jadi mesti bijak juga menurut saya menghadapi situasi ini. Karena yang paling diuntungkan itu adalah musuh pada akhirnya. Jadi kita supaya musuh tidak untung bagaimana? Nah, kira-kira berpikiran begitu. Supaya musuh tidak untung. Oke, di antara kita biasa itu terjadi perbedaan. Baik perbedaan manhaj maupun perbedaan. Tapi itu biasa. Tetapi bagaimana supaya musuh tidak beruntung? Nah, itu yang penting. Lebih besar lagi itu. Merugikan musuh supaya kita dapat untung itu lebih besar pahalanya menurut saya daripada kita melakukan amalan yang menurut kita ini menurut saya gitu. Tapi menurut saya kalau musuh tidak untung itu sudah dapat pahala tersendiri saja. Mungkin dari saya, terima kasih.